tidak pun bisa. Di logat sudah, tinggal dibaca aja oleh masing-masing. Kalau doa, karena ada permintaan dari kawan-kawan kiai, adik-adik, para santri, ibu-ibu, maka dengan segala kerendahan hati saya tidak bermaksud menggurui, tetapi mengkabulkan permintaan ya. Yang pertama, zikir ijazah atau talqin zikir sekaligus izin khotaman dan manakiban. Itu bedanya kalau Suryalaya. Kalau di perguruan lain ada yang diberi talqin zikir, khotam nanti dulu, manakib beda lagi. Kalau dari Suryalaya, dengan hormat pada guru-guru yang lain, pengersabah fleksibel, jadi sekaligus saja talqin zikir, khotam dan manakib. Saya sampaikan secara singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi assalatu wassalamu al habibil anil azim sayyidina Muhammadin al hadi siratil mustaqim. Al-Fatihah. Astaghfirullah al-Ghafur ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhuka madhubi atini. Ucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. La diucapkan dengan lidah, ditarik dengan rasa dari pusara ke ubun-ubun. La. Kalimat ilaha menembus di sebelah kanan dada. Ilaha. Kalimah illallah menembus di sebelah kiri. Illallah. Sama-sama pejamkan mata. Ucapkan dengan kata yang tegas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha ilaha illa sayyiduna. Amin. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbi wa tubi. Allahumma sholli ilahi ya maksud. Yang tadi zikir jahar, zikir thariqat qadiriyah diamalkan setiap ada sholat fardu 165 kali. Lebih banyak lebih baik, kurang-kurangnya 165 kali. Kalau sangat sibuk cukup 3 saja, dikodoi nanti waktunya yang senggang. Itu qadariyah. Ternyata ingin lebih mendalami, tambah lagi dikir. Tengah malam ba'da duha, penjelasannya sudah dalam Al-Hikam. Apa itu zikir, kemana arahnya, apa yang ingin dicapai, di bagaimana posa, apa hambatannya, sudah. Jadi bagia pisan diajar zikir jeung hikam. Banyak yang belajar zikir tidak dibimbing ilmunya, enggak paham rute, enggak paham maksud tujuan, enggak, cuma ikut-ikut aja. Banyak juga yang belajar hikam tidak dengan zikirnya. Belajar resep tidak masak, sering masak tidak belajar resep. Kita ceritanya orang-orang bodoh ini, saya ya belajar kitabnya, ya belajar pikirnya. Alhamdulillah. Satu lagi disebut tariqot naqsyabandiyah adalah setiap denyut jantung harus diisi dengan zikir. Kita tundukkan kepala ke kiri, pejamkan mata, rapatkan dagu ke dada, rapatkan bibir, lipatkan lidah ke atas sedikit, bidik posisi latifah qalbi, dua jari di bawah susu kiri, kira-kira dua jari, sebutlah nama Allah di dalam qalbu dengan tenang, ya, dengan tenang, dengan santai, sejuk. Allah, Allah, Allah. Denyut jantung diisi dengan zikir. Terus ini enggak mudah, ini pelimpahan dari Allah. Menembus Ruhul Qudsi ini bukan renungan suci sebatas tangis menangis, bukan. Ini sedang membangunkan Ruhul Qudsi. Seizin mursyid, bukan saya. Saya orang bodoh, Pak. Sama-sama pasien saya. Allah, Allah. Ini tidak bisa dideteksi oleh malaikat, Pak. Ini tembus ke sana, ke laut sana. Sudah dijelaskan tadi. Di antara karomat, ini limpahan karomat. Jadi karomat bukan terbang, bukan berantem, bukan gagah sakti. Karomat adalah kemuliaan dari Allah. Satu, kita menjadi zakir. Karomat kedua, kita jadi madhkur bih. Yang paling ketiga, yang ketiga adalah kita jadi madhkur anhu. Ya. Allah. Dah cukup. Ijazah cukup sekian saja. Jadi ijazah macap. Jalan menuju Allah sudah dibuka. Nah, silakan diamalkan dengan ikhlas. Tidak boleh sombong nepuk di dada. Tidak boleh meremehkan orang lain. Amalkan dengan baik. Jangan menjelekkan orang lain. Ada yang mau langsung dikirnya, silakan. Setelah sholat mau subhanallah alhamdulillah dulu, silakan. Ya, sudah. Yang kedua, karena banyak yang diperlukan untuk bicara, atau mungkin semuanya yang hadir yang sudah dewasa, saya ijazahkan. Saya menyebutnya taisirul lisan, meringankan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, yang taisirul lisan tidak tertulis di buku, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. disaumi 40 hari. Saum tarku ziruh, jangan memakan yang tadinya bernyawa. Kalau mampu mutih silakan, tapi kalau tidak mampu enggak usah memaksakan. Baca bismillahirrahmanirrahimnya 786 kali. Fatihahnya 125 kali. Obisroh li sodrinya sampai selesai 313 kali. Setiap ba'da sholat bismillahnya 21 kali. Fatihahnya, Fatihahnya 7 kali. Robisrohlinya 7 kali. Baik tengah malam kalau kuat mandi, bari dicok-cerok, disek-cerok sirahna sambil baca Robisrohli sodri wa isyir. Oh, setiap malam. Setiap hari Kamis sediakan buku konsep dakwah. Setiap hari Kamis pagi, siang atau sore menyusun materi dakwah, bukan membuat teks dakwah penuh, bukan. Menyusun materi, umpama bab takwa. Minggu ini bikin bab takwa. Dalilnya ayat Quran ini, hadis ini, kaul ulama ini. Lalu latihan ngomong sendiri. Di kamar boleh, di kebon boleh. Mau disebut ngomong sorangan gelok, mau latihan pidato. Yang awam pun boleh, yang bukan santri pun boleh. Merhampak ngomong. Ya, itu satu, dua. Kalau sudah jadi murid tarekat, amalan-amalan hikmat itu bonus. Jangan disebut ajungan jujian teh kumaha pan geus aya dikir hotaman ti Abah make ngejasahan deui nu sejen. Banyak ikhwan yang cara berpikirnya seperti itu. Enggak apa-apa da bodoh-bodoh. Karena geus bodoh yang bodoh mah da. Nafsu gede nyaho henteu ngomong beuki. Nah, saya diberi wewenang yang begini oleh pengersa Abah, ya. Tidak sama petunjuk Abah kepada orang awam dan kepada ulama. Pengaturannya juga tidak. Apalagi kepada saya yang oleh beliau diposisikan sebagai staf ahli. Untuk membackup, membacking Suryalaya dengan keilmuan. Sampai disebut bahwa Zainiyah adalah dapur ilmunya Suryalaya. Katanya... benar syukur, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Saya paling tidak senang bergunjing-bergunjing ya. Gawe bukti nu penting. Ya. Itu yang kedua. Ketiga, pengen barokah ya ilmu ya rezeki lagi. Hegae da Allah beunghar doa geus loba. Lagi-lagi amalan pokok tetap zikir jahar khotam. Sekali-kali sediakan waktu. Kalau yang tadi 40 hari full, Pak. Masih kene hayu, aduh teu sanggup 40 hari full. Cicil pek wae. Tapi nu hayangnya antong nyokot cicil. Ieu mah kebijakanna jangan jejen we. Silakan kalau mau dijadikan 11 hari jadi 4 kali jadi 44 atau ya 11 baiknya diambil ganjil. Ah, saya mau seminggu perek genep poe, genep kali. Tapi yang baik full. Ini yang sudah ada gangguan-gangguan repot karena kerja, karena apa-apa, saya bijaksanakan. Jadi mohon maaf, saya bukan sombong, tapi sudah mendapat wewenang untuk membuat kebijakan sendiri. Ya, tetapi saya harapkan kalau yang bersemangat tinggi fullkan saja 40. Belum pernah dengar orang gara-gara saya 40 hari mati. karena saum gitu. Hari apa saja mulai, baik hari Rabu kalau mau ikut talimul mutalib atau hari kelahiran, hari Rabu atau hari kelahiran dimulai boleh. Nah, undai pertanyaan anak, cukup dulu, baik dua, tak ada ya, jadi si kaliwon, lo bating di ijazahan, tadi pegawai. Saya tidak bertanggung jawab, dan tidak boleh ada stres. Malawang hayang benghar wirid ente, wirid ecerak benghar ente, macam perlu ke otak stres, di luar tanggung jawab saya. Wanti-wanti saya, bisa jadi anda melamun. Mun wirid ieu ke dipikir bakal datang jelema mawa duit satas mawa masa anu teteh kita teh kelompok pelamun, saya tidak bertanggung jawab. Mun anu beja anu kitu aya anu kieu ceuk saya. Pernah terjadi dua kali saya berikan ijazah jelema anu stres ku gedebegan ku koe hayang ngajol tina luhur bangunan ka hanapek naon eta sakaeuna kituna teh. Ya, itu di luar tanggung jawab saya. Saya minta para koordinator di setiap kota kabupaten dikoordinir, teman-teman yang ikut sekarang dicatat betul, diketahui betul, dikontrol supaya tidak ada yang menimbulkan masalah. Sok aya wae teteh nu teu regejegna. Diajar dikir teh kalakoh, dikir teu ejreg ka batur ngajejeleh. Teresep sia mah. Kamurid terekat nu kitu ganjaran can meunang dosa geus abrek-abrek naonan. Baik itu ke arah rezeki shalawat nariyah, sebenarnya lebih baik kalau mau amalan shalawat nariyah mah mending di dia datanglah 4 hari sebelum manakiban, umpama manakiban tanggal 10 ya malam 10. Baik datang dari tanggal 6. Malam 7, malam 8, malam 9. Jadi yang disebutkan 3 hari 3 malam saum shalawat. Nah, ngitungnya bukan malam siang, tapi siang malam. Umpama kita masuk, mohon diperhatikan supaya tidak salah paham. Kalau perlu, malam, sebut saja umpama malam 6 itu malam Rabu, umpama, malam Selasa, umpama. Seperti sekarang, 9 hari apa? Selasa, 8, Senin, 7, Ahad, 6, Sabtu, nah. Jadi malam Sabtu masuknya jam 12 kalau sholawat. Malamnya tidak dihitung. Mandi. Nganiat nawaitu duhul fi torikotil awliya. Sebenarnya di torikot awliya. Tapi jangan disebut torekat ini. Karena tidak pakai mursid. Kita mah mengemis cek sehege. Torekat mah. Ingin jadi keluarga Allah, ahlullah, yang gini-gini dengan hormat. Ini mah jajaluk nak. Pan orang mah jadi jenteing ma'rifat ke ngan hirup mung sangsara pan gitu dulu. Dabongan pengersabah gitu. Ada guru-guru tasawuf saya yang ngajak miskin. Duh, tacan kia tapi miskin. Tacan sangem. Ya. Kena datang dicaram. Buktinya ada dong api dunia. Asana wabila sedoti asana. Jadi masuk malam tahun tadi Minangkana malam Sabtu umpama. Nah, tawasul pembukaan istighfar nage 1000 pan da dosa nage 16 juta istighfar. Setelah itu kulhu dan lain-lain istighfar, mulailah sholawat 444 doa sekali. Doanya sudah ada. 444 tunuh hees. Sebenarnya tidak boleh tidur, dibijaksanakeun ku mamah hambali jelema ayeuna mah beureuk hees atuh hees. Harusnya melek ya. Nah boleh, kalau yang sholawat sudah ada di situ. Masuklah saum siangnya. Hari kalau masuk malam apa tadi? Perhatikan malam Sabtu, maka mulai dihitung satu hari adalah Ahad malam Senin. Itu dihitung satu hari kalau dalam riyadhah shalawat. 24 jam hari Ahad malam Senin sampai subuh satu. Senin malam Salasa. Jadi kurang kudu tanggal 5 sebenarnya. Harus tanggal 4 Pak datangnya. Kalau untuk shalawat sebenarnya bebas dimanapun, manggo. Tapi kalau ingin di sini, sekaligus ditutup dengan manakib supaya lebih barokah, gitu maksudnya. Kalau mau di sini, datangnya tanggal 4, Pak. Jadi malam 5 belum dihitung. Tanggal 5 malam 6, 1. 6 malam 7, 2. 7 malam 8, 3. 8 istirahat. Kurang. Salah deui. Tanggal 5 mending datanglah. Oh, itu kan kumaha? Ah, ngaliliur dewek. Tanggal 5 pokona yang jelas tanggal 9 pagi buka gitu. Prinsip itu. 9 pagi buka. Tanggal 9 pagi buka. Jadi 9 8 7. Benar tanggal 5 datang ya. 9 8 7. Nah, biasanya baru 2 hari juga. Kan tidak boleh makan, tidak boleh minum ya mah. Mati geni. Kelas berat. Kalau dulu 40 hari enggak boleh makan, minum, ngomong. Dibijaksanakan deui da jalemanna geus. Mungkin ngara camling ya mah. Kahayang gede, kadek leutik. Maka 3 hari. Itu 2 hari sudah habis. Shalawat itu. Maka ditambah dengan doa-doa tambahan. Doa porno ini doanya nih. Enggak apa-apalah. Doa yang kebayar hutang disebutnya. Ya kabiru antalladhi la yahtadil wasifuna liwasbiatu batih. Dulu layak diru saya itu. Dirubah lagi aja kembali ke asal. La yahtadil wasifuna liwasbiatu. Sebenarnya doa ma'rifat teteh. Nganku sebab nunga doa ku eta loba dibuktikan ke balayar hutang. Jadi doa pembayar hutang. Geus ngadoa eta hutang can kabayar keneh, lain salah doa dikana hutang sejenkeun. Kada ye sok kencang hayang wae pan. Gitu. Kalau mau di sini terbimbing Pak. Bukanya juga bukana dibimbing ku Kang Padli. Bimbing. Tumunang langsung kana sangu bukana ge. Kudu susu heula. Tuluy bubur, kan perutnya 3 hari tidak dipakai makan. Ya. Kumaha ngabatalan? Menurut fikih, pembatalan puasa bukan hanya makan minum, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang terbuka juga buka. Colok keceli maghrib, cos. Pajajian geus sabaraha kali ngamalkeun teuing poho deui da pangabutuh lagi loba jadi minang cuma kitu. Alhamdulillah dikabul ku Gusti. Takian surya laya tidak anti selawat naria. Buktinya dalam tawasul selawat naria. Bisi rek diriadohan kitu. Bukan dari pengersa Abah, tapi dari Kiai Haji Hambali, dari Kiai Haji Mahfud. Kadituna ka gentur-gentur kene. Pengersa Abah murid Jamudipa murid gentur. Jadi nyungcung sebenarnya maka dituna. Nu aya di nagrog mah teu aya barang ilegal. Ya. Jadi teu aya layah tadi, robah aja. Layah tadi, aslinya layah tadi. Saya berpikir yakdiru, mual mampu jelema nyipatan Allah gitu. Tapi dipikir-pikir asa somong, pada-pada saya jago ilmu alat cek kasebutna. Ngarobah doa ti guru balikeun deui lah. Ayah tadi mau menang pituduh. Ya. Kalau ada perbaikan nanti sambil jalan. Ini karena dikejar waktu kita. Rejita ndi 2 3 sareng dikit. Dikir motong diasupkeun ijazah ti ananya atuh. Eta mah talkin ti pangkersa abah. Melalui anak. Kalau ijazah yang wirid-wirid dari anak. Jadi nyebutna nu hiji kana lisan tadi. Hampangan letah. Tidinya nomor naa. Timiwiti bismillah fatihah robis rohli. Hiji tah. Dikir hotaman manakibah temah. Dipangkersa guru agung. Bukan dari saya. Melalui saya. Lalu yang kedua adalah berkat ilmu tadi. Barokat ilmu jeng rizki ngitung nyebutna. Sholawat naria. Silakan ibu-ibu juga kalau mau. Tempatnya disediakan. WC na nanauna disediakan. Ya. Tinggal breng we. Tekudu mikiran. Kudu mawa oleh-oleh naon. Kasih uak. Tekudu. Uingatar ngarep-ngarep nuk itu. Baruk mana buka rizki ya yang kadahar. Mangga ada di dia mulai rizki nganggur. Ngalpoe gaji lama ratusan. Ya. Paribasana talus badigul ge mau dipicun di dia. Jangan malu kalau bapak ingin keridoan bapak hayang ilu kadahar. Ketuang-ketuan seh nyebutna. Mangga rek nyanak sampo rek nyanak naon. Jangan malu. Tidak ada rizki yang dibuang. Pangarsa abah arcis 50 rupiah ge murag dicanak we tinu sodako. Ngantara sote barang pentak. Ya sebenarnya mah kan geus karogoh hate na mah sok rajeun teh ge. Tapi nu geus kabaca dohir batina. Asap teh ge kuring euy. Rek aya kegiatan ge bisi boga rezeki maneh kitu. Asok eta. Hayu sebut taramenta pisan mah. Waduh teuing lah. Tapi kudu geus karoba dohir batina. Ya, mangga, mangga. Pilih bade gaduh sampo, gaduh cuci mluk, gaduh cau burayut. Aduh daun waluh, daun sampo boga cengek dua siki keur ngosokan sungut meong. Ah tukang heureuy mah heureuy nyata watek yang ngomong. Tuluy hayang kene barokah rezeki deui ara yang waqiah cenah. Heg. Saumna 40 poe. Auradna semalam 40 balik doa sekali di ujung. Doa panjang di ujung aja. Dan ba'da asar 14 kali doa di ujung. Kitu carana ngamalkeun waqiah. Waqiah mah nganti 3 menit, sawaqiah geus lancar mah. 3 kali 40 2 jameun. Moal matak murag panon moal. Ya. Geus beres sakitu waqiah. Aya keneh anu hayang gancang dinasibkeun naik haji. Pek puasana 40 poe alusna mutih. Hanya air bening dan nasi saja. Boleh kentang, boleh. Singkong, boleh. Tetapi jangan pakai ikan. Tong pakai gula, tong pakai uyah. Disebut namuti. Wah, menurut kesehatan, mualna naon. Iya dewek hirup keneh tukang gitu. Sok tersep di kakak jelma rewel. Namun rewelna rewel. Rewel naon teh. Rewel ngecebrek guguyon hayu gitu mah nanyakeun kalimah halus eta mah nu kitu ieu kok ongko hayang tapi mung berat kitu aya ka hayang gede kada aya keuwe ning tong aya ka hayang sakalian ya hayu gitu taa jadi kanu hayang dinasibkeun ka tanah suci 40 hari saum baik mutih atau tidak mutih. Amalan anak sarojeng tadi bismillahirrahmanirrahim per malam 786 ba'da salat fardu 21 dan salawat adrik ni, salawat jemputan. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi kolatailati adrik ni ya Habibullah. Tepakai ya Habibullah gepek. 1000 atau 313 atau 100, tidak ada atau lagi. Takut turunah ganjang nyerorot 1000 atau nanti pengersaan nak nak itu tijamu di payo ti pesantren guru nak pengersa abah ya dari penguragan dari sananya dan wa adzin finnasi bil haji atau karijala wala kulidomeriyatina min kulifajinamik. Kalau kurang jelas sekarang nanti temui ini anak-anak kami ya, Kang Yandi, Kang Romli, Kang Endai, Kang Padli, Haji Aang, banyaklah santri-santri senior di sini. Mohon jangan dulu pulang. Kang Aa, anak saya, konsultasi nanti. Kang Udin udah solawat ya. Tayeta mantan solawatan waeta. Ya, antara lain. Incu Kiai Haji Kurdi tete, wakil talkin Indramayu lain jelema gagabah tadi. Cinggal oler di dia majelema tete tepuku hetana. Tepuku. Jabatan anak dari rek majang-majang jabatan kan dia nanti. Ya. Satu lagi adalah Yasin. Kalau wirid surat Yasin yang saya ijazahkan adalah saum 40 hari. Yasin sepeting 21. Mun malam Jumaah mah 40. Ya. Wadin binasi sama 1000 atau 313 atau 100, tidak ada atau lagi. Hei, eta keur ngalancarkeun ka tanah suci. Jadi terpadu ya hikmat, lain hikmat ngala duit. Yeunan jimat lain sama. Maksudna doa. Saya kira itu kalau saya katakan ajaztukum semuanya berkata kobiltu. Ajaztukum. Mangga tah nyangakeun jalan ngadua jeung ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelas nanti di sini aja ngobrol bakda makan dengan beliau-beliau. Pangkamaranna mana nya? Bari dahar we mandaneh geuning. Saya akan selesaikan dulu hikam, masih ada waktu 20 menit. Hutang ana ya. Bismillahirrahmanirrahim, baca euy. Wa qad qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha. Said Abu Bakar pernah bersabda kepada Aisyah, halaman berapa teh? 85. 85. Oh. 85, sok terus, Cuk. Ya. Lama nazalat baro'ataha minal ifa. Baro'atuha. Turun baro'ah ketika, mohon maaf, Siti Aisyah pernah punya, ya sebutlah kepleset bahasa. Tapi karena di level orang besar, istri Rasul, maka beliau mendapatkan ifki, mendapatkan sanksi. Turunlah ayat tentang bahwa Siti Aisyah bebas dari sanksi itu ala lisani Rasulillah. Beliau berkata, ya Aisyah, tuh kata Abu Bakar, Aisyah uskuri Rasulullah, kamu telah bebas dari sanksi, bersyukurlah kepada suamimu Nabi Muhammad. Ibu Aisyah mengatakan, demi Allah aku tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah. Selintas seperti di level beliau tidak berterima kasih pada manusia. Bagaimana memahami kejadian seperti itu? Nah, beliau mengatakan, nanti tadi, wallahu la ashkuru illallah, dallaha Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu alal makomil akmal. Itulah makom sempurna, makomul bako, di tingkat keabadian al-muqtadi li isbatil asar, yang menarik untuk penetapan makhluk. Allah berfirman anishkurli wali walidaik. Nabi mengatakan la yashkurullaha mal la yashkurun nasa. Tidak akan mampu bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Wa kanat ya fi dzalikal waqti mustalimatun an syahidiha. Sedang dalam keadaan jazab lah cukuram. Ker banget kapanteng kalbuna ka Allah langsung. An syahidiha ghaibatun anil athar. Lesker lengit sakabeh makhluk sanajan Rasulullah nyalira diliwat we. Palam tashhad illal wahidal qahar. Lanjut inna qurratal ain bisyuhud ala qadril ma'rifah bil masyhud. Kata lain. Mohon. Terus.